membunuh anaknya. Anaknya. Anak yang malang tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati disiksa dia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Zaman ini ayah. anak ibu tiri.